kita akan mati juga di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, barang siapa yang hidup di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita takutkan dia juga akan meninggal di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah akhir yang buruk atau su'al khatimah. Dan disebutkan oleh Imam atau dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, taqwallah haqqu taqwah kama qala Ibnu Mas'ud, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa, kata Syekh As-Sa'di, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa huwa ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah agar Allah Subhanahu wa taala ditaati dan tidak dimaksiati, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri. Jadi siapapun di antara kita bertanya apa makna takwa, sebenar-benar takwa, perkataan Abdullah bin Mas'ud ini bisa menjadi definisinya. Yaitu kita bertakwa, kita yakni mentaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat. Dan tidak mungkin tentunya kita terlepas dari maksiat apapun itu bentuknya. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa walahu dzambun ya'tadu." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia pasti punya satu dosa yang biasa dia lakukan. Apakah kemudian kita lanjut dengan kemaksiatan tersebut? Tentu tidak. Jika Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita dengan dosa tersebut, kita lakukan di malam hari, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, atau bahkan mungkin tadi malam. Ketika fajar menyingsing dan kemudian tidak ada seorang pun yang tahu akan dosa tersebut, Allah Subhanahu wa taala sedang menutupinya untuk Anda. Maka jangan dibongkar-bongkar lagi dia dengan menceritakannya, bahkan terkadang menceritakannya dengan kebanggaan akan kemaksiatan yang dia lakukan, tapi harusnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, sebenar-benar takwa adalah ayyuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Jika kemaksiatan terjadi, segeralah kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzkara fala yunsa, dan diingat dan tidak dilupakan. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa yang sebenar-benarnya. Dan caranya tentunya untuk kita semuanya kaum muslimin sangat mudah. Salat lima waktu itu di antara cara kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lagi kemudian meremehkannya, na'udzubillah, apalagi mengabaikannya. Karena dalam satu hari semua kita pasti berkegiatan. Lima kali panggilan salat itulah cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fokus kita dengan yang wajib ini, niscaya insyaallah nanti akan dimudahkan untuk kita menjalankan yang sunnah-sunnah. Tapi kalau kemudian yang wajib saja kita yakni lalai, yang wajib saja kita na'udzubillah bahkan meninggalkannya, jangan berharap Anda bisa menjalankan yang sunnah. Fokuslah menjalankan kewajiban kepada Allah, khususnya salat lima waktu, karena ia adalah cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yushkaru fala yukfar, dan disyukuri dan tidak dikufuri akan semua nikmat, akan semua rizki yang telah sampai kepada diri ini. Nikmat dan rizki maknanya 11-12 lah. Disebutkan oleh sebagian para ulama bahasa, nikmat itu adalah kullul khairil ladzi yasiru ilal mar'i fi dinihi wa dunya. Semua kebaikan yang sampai kepada diri seseorang, baik itu dalam urusan agamanya atau dalam urusan dunianya. Segala sesuatu, yakni kebaikan, apapun itu, Dalam urusan dunia mudah, kemudian bekerja, alhamdulillah dapat pekerjaan, memiliki pasangan, punya anak, masih ada karib kerabat, bisa silaturahim, punya teman-teman yang dekat, ketika kita salah diingatkan, nikmat dalam urusan agama. Atau kemudian kebaikan dalam urusan agama, atau kebaikan dalam urusan yakni dunia. Wah, ini terlalu banyak. Nah, disinilah kemudian definisi rizki bisa kita masukkan. Kata sebagian para ulama bahasa menerjemahkan rizki adalah kullu ma yu'til maliku ila mamlukihi qadran ma min malbusin wa ma'kulin wa mashrubin min ghairi ziyadatin wala nuqsan. Segala sesuatu yang biasa diberikan oleh seorang juragan, tuan, raja kepada hambanya, kadar yang khusus tertentu, baik itu makanan, minuman, pakaian, dan semua kebutuhan dia tanpa ada penambahan dan pengurangan, itulah rizki. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semua nikmat ini dan semua rizki ini. Itulah bentuk takwa, bukan malah mengkufurinya. Dan ketika seorang na'udzubillah, jika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukti dia sedang kufur nikmat. Mata yang dia miliki harusnya dia bersyukur dengannya dan tidak dia gunakan kecuali untuk yang baik. Begitu juga yakni telinga, hidung, lisan, semua. Kenikmatan yang sampai kepada kita atau kebaikan yang sampai kepada kita ini berkaitan dengan urusan dunia, harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan takwa ini. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, yakni fokuslah atau fokuskanlah diri ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulun sering mengulang quote ini bahwasanya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya sebentar saja. Ya paling 60 tahun. Paling 60 atau 70 tahun lah. Sebentar. Dibandingkan kemudian yakni akhirat, jangankan akhirat, dibandingkan alam barzakh yang sangat lama dan kemudian nanti akhirat yang abadi. Bersabarlah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabarlah untuk meninggalkan kemaksiatan karena rata-rata nikmat dan lezat. Bersabarlah. Selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalankan ketaatan sebagaimana mestinya. Adzan berkumandang, bersegeralah untuk menjawabnya. Parkirkanlah mobil Anda, sepeda motor Anda, sepeda Anda, apalagi kemudian masjidnya dekat. Karena dengan cara itu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan cara itu juga kemudian setiap hari kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah. Mudah menuntut ilmu, mudah mengamalkan ilmu, dimulai semuanya dari salat. Karena setiap hari kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami ya Allah petunjuk, ilmu yang benar dan kemudian mudah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah, di zaman kita sekarang ini tentunya orang baik alhamdulillah masih sangat banyak. Tapi lambat laun tentunya pasti akan menyusut. Kebaikan akan selalu ada itu pasti, tapi menyusut tahun demi tahun, zaman demi zaman. Bahkan terkadang Jumatan pun na'udzubillah sebagian kita atau kaum muslimin kita sayangkan, dia meninggalkannya. Satu perkara yang yakni orang yang biasa enggak salat 5 waktu pun Jumatan itu datang. Sekarang levelnya naik, Jumatan pun tidak, subhanallah. Bagaimana kita akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita tidak salat? Akhirnya nanti kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah pun akan melupakan kita. Dan ingat, bukan berarti Allah punya sifat lupa. Allah melupakan kita adalah balasan dari karena kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Thaha, mudah-mudahan saya tidak salah, ketika ada orang yang komplain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta, bisu tuli. Ya. Atau lebih tepatnya buta di ayat tersebut. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Enggak usah buta aja ya. Akhirat itu sangat gelap. Kalau bukan karena amal kita, kita enggak dapat cahaya. Makanya orang-orang munafik itu pengen sekali ngambil sedikit dari cahaya yang kita miliki. Tapi mereka enggak diberi. Cahaya masing-masing kita itu berbeda-beda sesuai amal masing-masing. Sama seperti kecepatan kita melewati as-sirat juga berbeda-beda. Amal masing-masing. Enggak buta saja, akhirat itu gelap. Apalagi kemudian, sudahlah akhirat itu gelap, Anda banyak zalim ketika di dunia. Ittaqu dhulma, fa inna dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Jauhilah kalian semuanya dari berbuat zalim, karena kezaliman itu mendatangkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Enggak buta aja, gelap. Gimana kemudian plus buta pula? Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dulu ketika di dunia aku kan melihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika, tolong dicek bentuk ayatnya. Toha benernya. 124. Asad 25. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Kenapa kamu sekarang buta padahal dulu kamu ketika di dunia melihat? Dulu ketika di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami. Temanmu menasihatimu menyampaikan firman Allah. Temanmu datang kepadamu menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW. Ini perintah Allah, ini perintah Nabi Muhammad, ini larangan Allah, ini larangan Nabi Muhammad. Datang kepadamu ayat-ayat kami. Fanasitaha. Dan kamu melupakannya. Cuek. Masa bodoh. Bahkan kemudian menjauh. Na'udzubillah. Padahal inilah teman yang sejati ya. Yang mengingatkan kita akan kebaikan, yang menjauhkan kita dari keburukan, yang mengangkat kita dari jurang, yakni dosa. Kata Allah, فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Dan hari ini pun kamu dilupakan. Apakah Allah memiliki sifat lupa? No. Sama seperti Allah tidak kemudian memiliki sifat atau asma dan sifat al-makkar, yang maha memberi tipu daya. Enggak. Tipu daya Allah itu balasan untuk orang yang berusaha membuat tipu daya kepada Allah. Melupakannya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu balasan karena hambanya ketika di dunia datang kepadanya firman Allah, sabda Nabi Muhammad, sering mendengarkan kajian bahkan, tapi dia mengabaikannya dan dilupakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita dilupakan oleh teman kita saja itu menyakitkan. Setelah bertahun-tahun misalnya bertemu dengan teman kita di satu kota atau bahkan mungkin di satu negeri, dia ingat kita tapi kemudian kita ingat dia tapi dia enggak ingat sama kita. Itu menyakitkan. Gimana Anda dilupakan sama pencipta Anda, Allah Subhanahu wa taala? Tidak tahu kata apa yang tepat untuk menunjukkan lebih tinggi daripada menyakitkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka yakni Allah itu diingat takwa sebenar-benar takwa itu dengan mengingat Allah dan tidak melupakan, bersyukur kepada Allah dan tidak berbuat kufur. Kemudian baru masuk ayat ini, wa'tasimu bihamdillahi jami'a, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah yaitu agama Allah semuanya, dan jangan kalian bercerai-berai. Belum sebutkan pada pertemuan yang lalu, lebih tepatnya subuh rebo, berkata Syekh As-Sa'di kata beliau rahimahullah ta'ala, فَإِنَّ فِي اجْتِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى دِينِهِمْ وَأْتِلَافِ قُلُوبِهِمْ يَصْلُهُ دِينُهُمْ وَتَصْلُهُ دُنْيَاهُمْ. Karena sesungguhnya dengan berkumpulnya kaum muslimin di atas agama mereka dan kemudian saling lembutnya hati mereka satu sama lain akan mendatangkan kebaikan pada agama mereka dan juga pada urusan dunia mereka. Wabil ijtima'i yatamakkanuna min kulli amrin minal umur. Dan juga dengan berkumpul bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala memungkinkan mereka untuk melakukan begitu banyak perkara yang tidak bisa dilakukan ketika sendiri-sendiri. Belum dicontohkan kemarin dengan harus bersatunya, berkumpulnya, solidnya, satu barisannya, empat unsur dakwah. Dai-nya, tim medianya, panitia kajian atau DKI masjidnya, dan donaturnya. Itu harus berjalan beriringan. Tidak bisa kemudian salah satu di antaranya ingin muncul sendiri, maka dakwah tidak pernah akan berjalan. Coba hari ini saja berita menyedihkan muncul kan, bagaimana seorang imam dibunuh oleh seorang muadzin. Gimana itu? Ini sangat menyedihkan. Anda imam masjid, Anda imam musalla, Anda muadzin, Anda yang menyeru kepada kaum muslimin untuk menjalankan sholat. Ada yang salah tentunya pada orang tersebut. Ketika terpicu sedikit kemarahan, kemudian membunuh, gimana itu? Jamaah sekalian rahimakumullah, ini fenomena, ini kenyataan, real terjadi hari ini. Subhanallah. Mengerikan sekali. Kalau semua kita semuanya satu barisan, semuanya faham akan pentingnya dakwah ini, hal-hal yang seperti itu, ya pastilah tidak terjadi. Mungkin kayak tadi aja, mungkin mikrofon gak siap, ya saya santai dulu. Mungkin ketika mikrofon nyala kemudian ada storing, ya santai dulu, biasa aja. Hal-hal yang lumrah terjadi. Ada kesalahan teknis, ustadznya sabar. Ada kemudian penyakit menimpa ustadznya, donaturnya sabar. Mungkin bisa di pekan yang lain dia akan bisa Anda hadirkan, sabar. Tim media sudah datang jauh-jauh yakni meliput kajian di titik A, titik B, titik C, tak taunya kemudian, yakni misalnya, sudah pengen datang ke tempat yang sangat jauh, ustadznya sakit. Sabar aja. Semuanya bisa menimpa, segala sesuatu, madharat dan keburukan bisa menimpa siapapun. Tapi kalau misalnya kesalahan sedikit, mic aja, speaker aja, kemudian semuanya diomelin, atau kemudian misalnya yakni ada kesalahan apa oleh tim media atau ada kesalahan apa oleh DKI masjid. Apa nih? Debu nih. Wah, siapa ketua masjidnya nih? Wah, ribut. Subhanallah. Padahal cuma sedikit. Topping sedikit lah. Iya, cappuccino cincau di pinggir jalan aja toppingnya kadang-kadang debu kok. Meja biasa aja lah. Santai. Terkadang mungkin orang lupa, orang mungkin lelah, petugasnya lagi sakit, mungkin karpet nggak sempat dia, vakum, macam-macam. Empat unsur ini harus berjalan bersama demi kemudian berjalannya dakwah. Tapi kalau misalnya empat unsur intinya ini, khususnya cerita tadi ya, intinya di DKM-nya ribut satu sama lain, wah gimana? Ustadznya juga bingung. Ustaznya pengen ceramah, DKM-nya juga ya ribut. Pokoknya pakai mikrofon yang itu. Jangan, mikrofonnya harus yang nempel di telinga. Waduh, ini harus pakai mixer ini. Gak bisa, harus pakai mixer ini. Gak bisa, itu mixer buat bikin kue. Ustaznya bingung ya. Harus solid ya, harus solid ya. Karena dengan berkumpul, berijtima, bersatu, yatamakkanuna min kulli amrin minal umur, memungkinkan mereka untuk melakukan banyak hal bersama. Coba contoh mudah misalnya ketika yakni Idul Kurban, coba cuma DKM doang yang kerja. Berapa sih kru DKM? Kalau 11-12 orang? 12 orang. Internal kru DKM itu 12 orang. Tugas ketua ini cuma 12 orang. Coba kemudian misalnya DKM-nya ingin tampil sendiri. Ini program kami yang bisa melakukan, kami yang akan menjalankan. Terus kemudian datang 24 sapi, cuma 12 orang. Ya. Sampai akhir Dzulhijjah belum selesai. Iya, pas dibagikan juga. Dagingnya pas dibagikan, udah basi. Lawas menataknya. Ber-12 menyembelih 24. menguliti kada bisa, mencincang kada kok. Kenapa? Karena tidak bersatu. Setiap tahun itu berapa biasanya? Seratusan ya? Lebih ya? Jamaah yang sukarela, subhanallah. 100 orang lebih membantu. Kalau enggak, kalau sendirian, enggak mampu nih DKM. Internal mereka cuma 12 orang. Kalau bukan kemudian semua kita saling membantu satu sama lain, ini bagian penyembelihan, ini bagian pengulitan, ini bagian pencincangan, ini pembagian bikin bon. Kalau enggak seperti itu, enggak jalan. Nah, apa ini? Ya, harus. Anda tadi enggak nyinggung loh ya. Enggak nyinggung. Cuma dengan contoh aja. Subhanallah. Jamaah kita ini sudah sedikit. Jangan lagi kemudian berseteru di dalam. Harus jadi solid. Saling mengingatkan kesalahan satu dan yang lainnya. Sama juga kemudian di dalam yayasan sama. Semuanya harus mengerti bahwasanya dakwah ini sangat penting. Itu dulu deh. Tanamkan di benak semua empat unsur ini. Para ustadznya, para donaturnya, DKI Masjid Musolanya, dan kemudian tim medianya. Harus meyakini semua bahwasanya dakwah ini sangat penting. Kalau itu menjadi pondasi, berdiri semuanya di atas itu, pasti semuanya akan bersungguh-sungguh. Demi bersatunya kaum muslimin. Walaupun tentunya sudah sunnatullah ya, kita akan hadapi atau kita sudah dapati. Bagaimana? Ya kita enggak bersatu-bersatu amat. Yang ulun fahami dari bersatu di sini tentunya yang paling minim sekali ya, karena kalau masalah fikih sangat luas lah ya. Berlapang dadalah kita dengan perbedaannya. Masalah akidah keyakinan harus satu barisan kita. Sepakat kita akan kesesatan Syiah. Misalnya, tapi untuk satu perkara ini doang dan baru satu kelompok yang saya sebutin, kita udah beda-beda. Yang di sini menerima, yang di sini bahkan kemudian mengiyakan, yang di sini menganggap itu juga agama. Aduh. Makanya dakwah ini masih panjang. Jalan dakwah ini masih panjang. Bahkan bisa jadi kita tidak menyaksikan kesuksesan dakwah ini kecuali anak kita atau cucu kita yang menyaksikannya. Tapi kita semua yang taruh pondasinya. Yuk kerja sama-sama. Kalau bisa jadi, kalau misalnya ada yang tersinggung tadi, ulun sebutkan ada yang kurang, mungkin unsur yang kelima, jamaah masjidnya. Sorry, lupa saya lupakan. Karena terkadang yang empat ini solid, nah ini ada nih, pembisik dari bawah. Jamaahnya, kritik aja. Tapi kritiknya tidak membangun, menyambat-nyambati ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau Anda ingin berikan kritikan, maka yakni berikan kemudian mungkin solusinya. Mungkin dengan perkataan yang baik, bukan kemudian menistakan atau merendahkan misalnya. Kasih masukan. Walaupun ini terkadang susah untuk dipraktekkan kepada imam-imam masjid atau musalla yang sudah sangat sepuh, tapi enggak mau diganti. Ini rada susah ini. Susah. Abah ulun saja ya, beliau ketika sudah metik ya, karena giginya udah pada hilang ya. Abah ulun, bah, bikin gigi palsu bah, boleh Rul? Ya boleh lah, bapak, abah kan imam. Kenapa Rul? Ya beberapa makharijul huruf, abah udah lepas. Karena beberapa huruf itu keluarnya dari balik gigi. Lah giginya gak ada, lepas. Mau ngomong fa kan gak bisa ya, giginya gak ada fuh. Lepas. Bikin bah, akhirnya beliau bikin. Dan kembali lagi, seperti biasa bacanya. Ketika yani, giginya ompong sana sini dan beliau membaca Al-Quran, Abahulun yani, mantan kore, Masya Allah bacaannya. Tapi ketika tidak disempurnakan dengan nikmat gigi ini, lepas semua. Syukur cuman ayah sendiri. Lah kalau orang lain, ini repot nasihatinnya. Apalagi kemudian imam tajwidnya salahkah, imam panjang pendeknya salahkah? Itu nasihatnya susah. Tapi harus tetap dinasihati. Supaya dia tahu diri. Mungkin melalui orang yang setapantaran dengan dia. Yang menasihatinya. Tersadangnya ya sudah ya. Kenapa gerangnya? Banyak sudah ikam salah mengaji itu ya. Iya kaya. Kalau sepantaran dia mungkin akan terima, tapi kalau yang lebih buna, Pak, hah? Pian tadi beberapa salah paham mau riok. Tahu unda kalau ajar. Susah ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun tambahkan unsurnya ya. Donatur, para ustadznya, DKM masjidnya, tim medianya, dan kemudian jamaahnya. Ya, harus solid. Berpegang teguhlah dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan bercerai-berai. Kalau masing-masing ingin tampil ke permukaan, maka tidak pernah akan jalan dakwah ini. Nah, kalau semuanya sudah faham akan pentingnya dakwah ini, pasti mereka akan saling cinta. Itu udah otomatis. Mencintai karena Allah, makanya kalau ada yang salah, pasti akan saling mengingatkan satu sama lain. Kalau sudah saling cinta, itu sudah otomatis lagi itu. Nasihat menasihati itu akan muncul karena saling mencintai. Enggak ingin kemudian saudaranya terjerumus kepada kesalahan dan kesalahan lagi. Kembali kepada bahasan, kata beliau. Kembali kepada bahasan Ustaz Yazid, ulun sudah ini sebenarnya rekap dari tadi pengajian subuh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai manusia, hendaklah kalian taat dan mengikuti al-jamaah, karena ia adalah tali Allah yang kalian diperintah dengannya. Apa yang kalian tidak sukai dalam al-jamaah lebih baik daripada apa yang kalian sukai dalam perpecahan." Al-jamaah maksudnya adalah jamaatul muslimin yang kemudian berjalan di atas yakni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jamaah adalah ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya, itulah al-jamaah. Bukan berarti jumlahnya yang banyak ya. Ingat, perhatikan. Bukan berarti jumlah yang banyak. Kata Abdullah bin Mas'ud di poin yang lain. Kata beliau, ketika seorang itu berada di atas kebenaran, maka anda adalah al-jamaah walaupun kamu sendirian. Jadi bukan jumlah. Betul-betul patokannya adalah kebenaran firman dan sabda dengan paham salafus saleh. Terkadang ada yang kita tidak sukai pada sebuah kebenaran. Ya. Apalagi kita yakni masih mengikuti hawa nafsu. Banyak hal dalam syariat ini enggak sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kok enggak boleh ya? Itu kok enggak boleh ya? Kok enggak boleh semua ya? Karena kita beragama masih dengan rasa. Bersabarlah. Banyak hal yang tidak kita sukai karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita yang harus kita tundukkan. Bukan kemudian cari-cari cara agar kemudian syariatnya yang melunak hingga ikut kemudian dengan hawa nafsu kita. Kalau belum bisa melakukan satu perintah, belum bisa meninggalkan satu larangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa. Bukan malah cari-cari cara agar lanjut meninggalkan perintah, agar lanjut melakukan larangan. Bukan. Akui saja. Saya belum mampu. Saya belum mampu untuk perintah itu. Saya belum mampu untuk meninggalkan larangan itu. Tapi bukan cari-cari penghalalan. Hingga perintah ini tetap bisa saya tinggalkan. Hingga larangan itu bisa tetap saya lakukan. No. Jangan kayak gitu. Semua kita pasti punya. Ya. Tapi enggak perlu cari dalil pembenaran. Belum bisa menjalankan sunnah yang ini, ya Anda berusaha untuk melakukannya. Jangan ejek kaum muslimin yang sudah melakukannya. Belum bisa tinggalkan maksiat yang itu, jangan kemudian lecehkan kaum muslimin yang sudah meninggalkannya. Berdoa kepada Allah agar Anda juga bisa meninggalkannya. Kan terkadang gitu ya. Orang-orang yang saleh itu selalu yakni dicela, dicaci, dimaki. Padahal mereka hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ulun tidak mensucikan siapapun ya, semua kita berdosa. Tapi semua kita juga sedang berusaha. Berusaha yakni memupuk kesabaran ini selalu. Begitu banyak ketaatan yang perlu kesabaran. Ini loh perintah. Begitu banyak kemudian kemaksiatan yang harus kita tinggalkan dan juga perlu kesabaran. Kita masih berusaha sampai detik ini. Karena tadi saya dapat chat ya. Bagaimana seorang dia ingin menyerah dengan begitu banyaknya cobaan yang dihadapi. Saya katakan ada orang yang lebih berat ujiannya daripada Anda. Mas, Mbak. dan mereka tetap menjalani hidupnya. Harusnya ujian yang berat itu membuat Anda introspeksi diri. Karena tidak datang kecuali bisa jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi ingat, di saat yang sama, satu, kita pasti mampu menghadapinya. Dua, dia pelebur dosa kita sendiri. Asa hendak bunuh diri tak tayar. Ya Allah. Ini bukan satu dua kali ya. Seperti ini ya. Tapi saya gak tahu apakah dia jamaah pengajian. Bisa jadi betul-betul hanya pernah lihat di YouTube atau lihat di IG, kemudian dapat nomor, nanya. Belum rasa jamaah pengajian tidak seperti itu. Begitu beratnya masalah sedang dihadapi hingga dia ingin bunuh diri, ingin bunuh anaknya. Ada itu. Akhirnya kita sadar, waduh, masalah kita gak seberat itu. Jadinya banyak bersyukur. Atau bisa jadi kita gak pernah punya masalah, jangan-jangan kita gak dicintai Allah ya. Gak ada masalah, santai hidupnya. Bangun pagi, santai, terlambat, kadang subuh. Bikin kopi, begawi turun jam 9, 10. Kadang-kadang siang, rezeki lancar, istri cantik, 4. Anak-anak banyak. 4 anaknya. Waduh, pian salah ini, pian salah titik komanya, pian. Istri cantik, 4 anaknya. Ya terserah pian lah ya. Kemudian pekerjaan lancar, duit banyak. Wah, iya. Semuanya nyaman aja. Enggak ada masalah. Wah, jangan-jangan malah enggak dicintai. Bukan berarti kemudian kita nantang-nantangin, ya Allah kasih saya ujian. Ya enggak juga. Takutnya kita, yakni Allah arahkan kemana kita mau, nuwallihi ma tawalla. Karena merasa bahwasanya saya bermaksiat aja, rezeki lancar kok, ngapain menjalankan ketaatan. Oh, kami arahkan kemana Anda maunya. Bablas malahan. Itu malah lebih berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu. Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kata beliau, hafizhahu ta'ala, Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wafat tahun 321 Hijriah, mengatakan, kami berkeyakinan bahwa al-jamaah adalah al-haq dan benar, sedang perpecahan adalah kesesatan dan azab. Ini juga di antara dalil yang bisa menjadi bantahan dari hadis palsu yang menyebar di kalangan kaum muslimin. Apa? Ikhtilafu ummati rahmah. Itu bahkan ada di jilid 1. Punya Syekh Al-Albani, silsilah hadis lemah dan palsu. Hadis ini ada di jilid 1. Saking pentingnya beliau sampaikan itu di jilid 1. Dan ini tersebar di kalangan kaum muslimin. Ikhtilaf, perbedaan, perpecahan di kalangan umatku, bercerai-berai, adalah rahmat. Dari mana? Kata Imam Nuqayyim, ini melazimkan hal yang sebaliknya. Kalau kita bersatu, berarti kita dapat laknat dong. Kan enggak gitu. Ini perkataan Imam Al-Barbahari. Perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Berpecah itulah, yani adalah sebuah kesesatan dan azab. Harusnya kita bersatu. Ingat ya, ulun tidak bahas tentang perbedaan pendapat dalam hukum fikih. Akidah yang ulun maksudkan. Dan paling banyak kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam itu sesatnya dalam perkara asma dan sifat. Paling banyak. Makanya ini harus dipelajari terus. Belajar macam-macam tauhid itu harus selalu diulang-ulang. Karena pada poin itulah paling banyak kelompok sesat yang menisbatkan diri kepada Islam dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian perkataan yang terakhir Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan meninggal tahun 328 Hijriah mengatakan, asas dari al-jamaah ialah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah merahmati mereka semuanya. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Barang siapa tidak mengambil agama dari mereka, maka ia telah sesat dan telah berbuat bid'ah. Jamaah, kita sudah bahas dalam kitab ini, kitab yang sama, bahwasanya pemahaman para sahabat Nabi Muhammad adalah tolok ukur. Semua orang bisa mengatakan dia bagian dari ahlus sunnah. Tapi dalam prakteknya terkadang nyatanya kok berbeda. Apa yang membuat kemudian mereka berbeda? Tak taunya patokannya beda. Coba kalau kemudian memahami firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammadnya dengan pemahaman para sahabat, mesti sama. Mau Anda beda kota, beda negeri, beda benua, tapi tolok ukurnya sama, mesti sama. Ulun tutup dengan satu cerita yang sering ulun sampaikan di banyak majelis. Bagaimana kelompok ingkaru sunnah itu sudah ada di zaman tabi'in, bahkan sahabat masih hidup. Di majlisnya seorang sahabat bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu, seorang berkata, "La tuhaddithuna illa bil Qur'an." Wahai sahabat, jangan engkau sampaikan kepada kami hadis kecuali Al-Qur'an saja. Atau dengan terjemahan lain, jangan engkau ceritakan kami kecuali Al-Qur'an saja. Jadi cikal bakal kelompok ingkaru sunnah yang masih ada tentunya di Indonesia ini, yang enggak mau pakai sabda, itu zaman tabi'in, bahkan sahabat masih hidup, itu sudah ada. Enggak pengen hadis, Quran saja. Siap. Kata sahabat ini, "Udnu, kamu yang bertanya tolong mendekat." Mungkin beliau ingin lihat lebih jelas ya. "Udnu, tolong mendekat." Kemudian beliau berikan tantangan. "Jika kamu dan teman-temanmu kami suruh." Karena kalau kamu sendiri enggak akan bisa. "Kamu dan teman-temanmu kami suruh untuk mencari dalam Al-Quran, apakah kamu akan temukan penyebutan jumlah rakaat salat zuhur itu 4 rakaat, asar itu 4 rakaat, maghrib itu 3 rakaat, dan di 2 rakaat pertama maghrib dibaca dengan nyaring." Diam dia, karena di Quran gak ada. Orang ini kan pengennya Quran aja nih. Coba cari di Quran, jumlah rakaat gak ada. Ketika dia terdiam seperti itu, diberikan tantangan lagi oleh sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu. "Jika kamu dan teman-temanmu kami suruh." Kalau kamu sendiri enggak akan bisa. "Kamu dan teman-temanmu kami suruh untuk mencari dalam Al-Quran, apakah kamu akan temukan penyebutan tawaf itu 7 kali putaran, sa'i itu 7 kali putaran atau bolak-balik?" Diam dia, karena enggak ada. Hitungan putaran itu 7 putaran. Hitungan sa'i itu 7 kali putaran atau 7 kali bolak-balik. Itu adanya di hadis. Di firman Allah tidak ada. Perintah tawaf ada. Perintah salat ada. Waqimu shalawatu zakah. Oh, banyak ayatnya. Tapi gimana salatnya? Berapa rakaat salatnya? Bagaimana caranya dari takbir sampai salam? Makanya akan sangat aneh kalau misalnya ada orang tidak mau sabda Nabi Muhammad SAW, tapi dia bisa salat. Nah, ini bingung. Dari mana Anda tahu tata cara itu padahal Anda enggak mau pakai hadis? Dari mana Anda tahu tata cara salat dari takbir sampai salam seperti itu? Tiap tahun Anda umroh, tiap tahun mungkin Anda haji. Dari mana tata cara itu? Di Quran tidak ada. Hanya perintah global. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kata Imran bin Husain, "Ai kaum khudhu anna." Hai jamaah semuanya, kata beliau, yang hadir audiens di sini, kata beliau, "Khudhu anna, ambillah dari kami. Nuntut ilmu itu lewat kami." Siapa? Para sahabat. "Fa innakum in lam taf'alu la tadhillunna." Perhatikan kenapa Imam Al-Barbahari menyebutkan keras sekali di sini, barang siapa tidak mengambil agama dari mereka, yaitu para sahabat, maka ia telah sesat dan telah berbuat beda. Sahabat yang ngomong. Jika kalian fa'ilam, yani khudhu anna, ambillah dari kami, nuntut ilmu itu dari kami. Pahami firman Allah SWT dan Nabi Muhammad dengan faham kami. Para sahabat menjadi tolak ukur. Fa illam taf'alu, dan jika kalian tidak melakukan nuntut ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, la tadhilluna, niscaya kalian pasti akan sesat. Dan itulah yang terjadi zaman kita sekarang ini, karena tolok ukurnya berbeda. Dia tidak memahami firman itu, dia tidak memahami sabda itu dengan pemahaman salafus saleh. Kita kerucutkan dengan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, dan mereka adalah bagian dari al-jamaah. Kata Nabi Muhammad, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Wallahu alam bisawab. Inilah sifat yang dengannya kemudian seorang dikatakan salafi, suka atau tidak suka, karena ia penisbatan, ia bukan kelompok, ia kemudian tidak ada pemimpin dan tidak ada hari jadinya, kemudian tidak ada rakernasnya. Nana, salafi itu penisbatan kepada salafus salih. Siapa? Nabi Muhammad, para sahabat radhiyallahu an ajma'in. Jika Anda memiliki sifat ini, Anda bersemangat, Anda bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin di atas la ilaha illallah, agar semua orang itu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, memahami firman Allah dan sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman salafus salih, maka Anda salafi, suka atau tidak, karena sifat itu melekat pada diri Anda. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bulan Maulud. Waduh, relevan sekali pertanyaannya. Bulan Maulud ini di tempat saya biasanya banyak orang yang mau berangkat umroh. Biasanya yang punya hajat mengundang warga untuk sholat hajat dan sholat maghrib di rumahnya. Tapi saya enggak pernah datang, gimana Ustaz? Gimana Ustaz sebaiknya? Maaf, bulan Rabiul Awal. Ah, udah saya baca bulan Maulud. Ya. Berkaitan dengan keutamaan umroh di bulan tertentu, itu ada hadisnya di bulan Ramadan. Ya. Umroh di bulan tertentu yang kemudian ada janji pahala tertentu khusus gitu ya, itu adanya di bulan Ramadan. Ya, tidak di bulan-bulan yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah, wa fi riwayah ta'dilu hajjah ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu setara pahalanya. Ingat ya, pahalanya. Bukan kemudian dia menutup kewajiban, dia menggantikan kewajiban, tidak. Karena umrah itu wajib sekali seumur hidup, mirip dengan haji. Ulun ikut pendapat yang seperti itu. Mampu, maka dia wajib sekali seumur hidup. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Apakah perempuan itu juga harus berjihad, wahai Rasul? Berjihad di dalam perang maksudnya? Tidak. Kata Muhammad, wanita itu berjihad, tapi jihad mereka haji dan umrah. Inilah hadis yang melandasi sebagian para ulama mengatakan umrah itu wajib sekali seumur hidup. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, hadith-hadith yang bunyi seperti itu bukan berarti menggantikan kewajiban, tapi ia keutamaan. Kalau misalnya Anda melakukannya pertama kali dan kemudian di bulan Ramadan, maka itulah yang kita inginkan. Gugur dari Anda satu kewajiban dan pahalanya luar biasa besar, seperti berhaji bersamaku. Kata Nabi Muhammad SAW, ingat, tidak berlaku untuk bulan-bulan yang lain. Kecuali mungkin bulan-bulan haram. Berdasarkan keumuman, yakni firman dan sabda akan keutamaan bulan-bulan haram. Ya, lebih utama dibandingkan hari-hari biasa. Tapi kalau Rabiul Awal, tidak ada dalil tentangnya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau pian dapati sebagian orang itu umrohnya tiap tahun dan cuma di Ramadan, bisa jadi dia tahu keutamaan itu. Dia pasti tahu keutamaan yakni umrah di bulan Ramadan. Yang pastinya harusnya lebih melelahkan dibandingkan hari-hari biasa. Lawang puasa kok. Tapi sebenarnya untuk zaman kita sekarang ya, ya tidak semelelahkan itu. Di hotel dingin, jalan sebentar ke masjid, di masjidnya dingin, ya panas sedikit tinggal minum, batal dong ya. Enggak, maksudnya dingin selalu nyaman lah tentunya. Iya. Biasanya punya biasa yang punya hajat mengundang warga untuk sholat hajat dan sholat maghrib di rumahnya. Nah ini hadis tentang sholat hajat lemah riwayatnya. Hadis tentang sholat hajat lemah riwayatnya, tidak bisa dijadikan landasan. Ulun ingin semua pian membaca sebab kelemahannya tulisan Ustaz Al-Fadhil Abdul Hakim Abdad hafizhahullah taala tentang derajat hadis salat hajat, ada di almanhaj.or.id. Beliau terangkan detail kenapa itu lemah. Kalian pian googling juga bisa. Derajat hadis salat hajat almanhaj, pasti akan ketemu yakni artikel itu. Beliau sebutkan sebab kelemahannya. Kedua, katakanlah misalnya dia adalah hadis yang sahih, maka prakteknya ini kurang tepat. Serius, ulun waktu di Dahlia waktu itu ya, kemudian ada orang yang salat hajat, musola abah kosong. Astagfirullahalazim. Itu iklan Ramayana ya. Jadi begitu ke musola, kosong. Tentunya lagi semuanya pada ke rumah fulan sedang sholat hajat. Ini prakteknya gak tepat. Katakanlah misalnya dia hadisnya sahih sholat hajat gitu ya. Mau ada hajat tertentu sholat dulu. Maka sholat maghrib aja duluan sama-sama di musola dulu. Hidupkan musola itu. Hidupkan masjid itu. Baru nanti ke rumah si fulan. Kan enak. Ini enggak. Sholat maghribnya pindah ke rumah fulan. Tidak tepat prakteknya. Karena zulan bil khasam ya, kita okay, ikut pendapat Anda, okay, katakan hadisnya sahih, tapi prakteknya jangan kayak gitu dong. Tetap hidupkan masjid dengan salat maghrib berjamaah, tetap hidupkan musala dengan salat maghrib berjamaah, kemudian baru ke rumah fulan tersebut salat makan-makan. Karena salat hajat ya. Kemudian apa ini? Ada iklan nawarin karpet nih. Pak, ini nomor kajian, Pak. Tapi enggak apa-apa juga, bagus. Mungkin nanti bermanfaat untuk masjid atau musala yang mau ganti karpet ya. Ada nomornya di sini nih. 0895 sekian-sekian. Ustaz, 500 juta. Itu berapa zakat yang harus dikeluarkan? Nanti saya hitungkan ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pahami patokannya. Zakat mal untuk duit kita sekarang itu nisabnya kurang lebih yang 45 sampai 50 juta. Iya, yeah. 87 gram emas berapa sekarang? Gitu deh. 87 gram emas berapa sekarang? Tolong dikalikan segera. Itu patokannya. Duit Anda segitu, tabungan Anda segitu, berarti Anda memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat yang pertama. Apakah langsung dikeluarkan? Enggak. Penuhi dulu syarat yang kedua. Apa itu? Dia terendap selama 1 tahun. Tahun depan duit Anda masih segitu. Atau bahkan mungkin nambah sedikit. Katakanlah berapa tadi? Tolong dikalikan. 87. Sekarang berapa? 1 gram berapa sekarang? 1 juta. Bu, ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya tahu harga nih. Bu, berapa bu? Hah? Katakan 500 deh. Tapi gak mungkin juga, sekarang udah naik. Iya. Berapa? 900-an ya? 900 ribu ya? Gak bisa ditawar nih? 78 juta 300. Artinya 80 juta Anda punya uang. Anda punya uang 80 juta. Tabungan gitu ya, misalnya. Maka persyaratan pertama zakat mal sudah terpenuhi untuk Anda. Apakah langsung dikeluarkan 2,5%? Enggak. Persyaratan kedua, ayyahula alaihil haul. Dia itu mengendap selama satu tahun. Tahun depan tahunnya jadi 81, jadi 82. Maka ketika tahun depan, sesuai hitungan Anda misalnya, makanya ketika punya uang, punya tabungan, itu harus, timingnya harus tepat. Wah, 80 juta nih punya duit nih. Berarti syarat pertama sudah kena. Karena ini untuk mensucikan diri Anda, untuk mensucikan harta Anda. Nggak usah pelit. Karena yang dikeluarkan itu hanya sedikit. Sangat sedikit. 2,5% itu. Dari, ya ini total nanti uang di tahun depan. Totalnya tahun depan jadi 100. Apakah dikeluarkan dari 80? Enggak, dari 100. Dan orang yang punya uang 500 ini, dia telah memenuhi persyaratan pertama, dan kemudian jika berlanjut tahun depan segitu juga, maka keluarkan 2,5%. Kemudian keluar, enggak mesti kemudian ke Basnas ya. Enggak mesti ke sana. Anda kalau misalnya tahu orang sekitar Anda, dia memenuhi persyaratan, salah satu di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat, Anda kasihkan langsung dan kasihkan, kata Ustaz Arifin Badri, kasihkan yang banyak. Biar dia bisa jadikan modal. Ini enggak. Zakat banyak, kumpulin orang satu stadion, 50 ribu. Waduh. 50 ribu, ya Allah, ke Trilight Anda cuma dapat minuman. 50 ribu ke Trilight, dapat minum, itu pun 3/4 gelas. Karena kalau full, itu 60 ribu. 50 ribu, subhanallah. Tanpa mengurangi rasa hormat, ya, bagi yang merasa bahwasanya itu sangat banyak. Ini, subhanallah, di stadion, enggak, pilih orang-orang tertentu. 1-2 orang, 3-4 orang, kasih 3 juta jebret, kasih 5 juta jebret. Itu bisa kemudian dia untuk usaha. Jualan gorengan, kek. Iya. Atau misalnya, ya ini startup ini banyak gitu ya, jual-jual cappuccino cincau ala-ala dia, kek. Iya, cukup itu. Apalagi kemudian Anda kasih 10. Wah, bisa lebih bagus lagi. Akhirnya tahun depan ada orang yang keluar dari persyaratan. Dia enggak berhak menerima zakat lagi. Bahkan mungkin dia harus bayar zakat. Harusnya kayak gitu. Dan ini ulun gaungkan sejak lama. Dan alhamdulillah memang sebagian donatur itu menangkap. Dan ulun membagikannya sebagai modal. Habis ini bisa banyak nih. Tad ada modal jadi. Saya pilih-pilih juga. Karena ini amanah. Kasihkan, bukan 100-200 ribu, kasihkan jutaan, biar dia keluar tahun depan dari masalah ini keuangannya. Jual nasi kuning berapa sih modalnya? Cukup insya Allah, 5 juta cukup. Cukup, sangat cukup. Apalagi merintis untuk jual narkoba, bisa itu. Jangan, itu yang bagian terakhir, jangan didengarkan ya. Itu disebutkan syaitan ar-rojim ya, syaitan ar-rojim. Jadi seperti itu ya, 2,5% sedikit sekali dari harta yang Anda miliki. Dan orang ketika membayar zakat, maka akan ketahuan berapa kekayaannya. Seperti saya tahu beberapa kekayaan donatur kita. Iya dong. Tapi luar biasa, kenapa mereka kaya? Karena mereka pintar. Yang mereka titipkan itu sebagian, akhirnya kita nggak tahu. Dia alihkan ke banyak yayasan, ke banyak masjid, ke banyak musola. Ustadz, titip zakat mal ya. Siapa? Nitipnya itu Selawi. Ah, gak mungkin ini kekayaannya, gak mungkin. Taunya memang di banyak tempat, akhirnya tetap gak ketahuan kekayaannya ya. Allah alam disalam. Gak apa-apa juga. Yang penting dia mengeluarkan. Rizki dia makin lancar. Ulun ingat sekali ya. Dan ini cerita, ulun sebutkan nama saja ya. Cerita Pak Haji Bambang. Bagaimana beliau bekerja kepada seseorang yang tidak pernah bayar zakat. Sebelum Haji Bambang seperti sekarang tentu. Habis hartanya. Ya kumpulkan. Gak mengeluarkan zakat. Karena dia merasa capek mengumpulkannya. Ini milik saya. Dengan cara Allah pelan-pelan habis semuanya. Ya, keluarkan. Ada hak orang di sana. Belum lagi kemudian Anda ketika tidak mengeluarkan, okay, Anda kaya raya dengan tidak mengeluarkannya. Ancaman Allah berlaku di hari kiamat. Ladzina yaktizuna adz-dzahaba wal fidda, silakan lanjutkan ayatnya. Disetrika punggungnya, pundaknya. Jangan bayangkan setrika Philips di Indonesia atau di dunia dong, di sini ke sono. Dan setrikaannya itu hasil dari yang dia simpan. Jadikan lempengan. Enggak usah dibayangkan ya, saya gini-gini nanti pengen bayangin. Pokoknya ngeri. Ancaman. yang juragan kambing, hati-hati. Oh, ini ceramahnya lebih pasnya di kampung Arab harusnya nih. Ya, berbahaya. Ketika memenuhi persyaratan kambing Anda, harusnya Anda mengeluarkan kambing itu berapa ya? 40 kalau saya. Punya 40 kambing, zakatnya 1 kambing. 1 dari 40. Ada orang merasa ketika mengeluarkan zakat itu terbebani. Itu berarti bukan ciri-ciri agama Islam. Ada bapak-bapak gitu ya. Waktu itu saya ceramah di kantor beliau, saya pengen bilang Telkom gak enak. Jadi bapak-bapak ini nanya, Ustaz, apakah betul ada itu zakat profesi? Bapak mengeluarkan tiap bulan, Pak? Iya. Bapak keberatan ya? Iya. Ah, itu sudah ciri-ciri bukan syariat Islam, Pak. Simpel aja saya. Apa Anda keberatan? Iya. Yang ada itu zakat mal. Dari gaji Anda setiap bulan, Anda keluarkan untuk nafkah Anda pribadi, untuk anak, untuk istri, untuk semua orang Anda tanggung, selesai, lebih tabung. Bulan depan, lebih tabung, tabung. Tatonya kemudian memenuhi persyaratan kayak tadi. Duit Anda sampai, tabungan Anda sampai 80, persyaratan pertama kena. Apakah langsung dikeluarkan? No, tahun depan. Tatonya tahun depan Anda punya 160. Keluarkan 2,5% dari 160. Ringan. Tapi kalau dari setiap bulan 2,5%, gaji cuma berapa misalnya? Gaji UMR. Gaji UMR. Setiap bulan Anda mengeluarkan gaji 2,5%. Yang ada bini minta cerai. Ya Allah. Tentunya bini yang tidak bersyukur ya. Jamaah, kita lanjutkan. Jadi seperti itu ya. Ada hak orang lain yang harus Anda berikan. Mensucikan harta Anda, mensucikan yakni jiwa Anda. Karena sedikit banyak pasti transaksi yang kita lakukan sehari-hari enggak halal-halal amat. Ya. Murni gitu. No, no, no. Murni itu istrinya Mas Dani Sabri. Sorry. Ustazah Murni. Enggak. Pasti ada sedikit banyak. Adalah kemudian transaksi kita ini. Aduh. Yang bikin hati enggak nyaman. Tapi terjadi transaksinya. Zakat. Sedekah. Tapi jangan juga dimaknai. Ah, enggak apa-apalah kita berbisnis yang haram. Wah, seperti yang tadi tuh, judi online, ayo, narkoba, ayo. Yang penting kita keluarin zakat. Enggak kayak gitu. Wallahualam bisa. Oke, perhatikan jamaah. Ini pertanyaan terakhir ya, tapi panjang ya. Tapi cukup lah ya, 5 menit ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Enggak salam dia. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah rahmatnya kepada Ustadz berserta semua jamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Gini nih, doa-doa kaum muslimin seperti ini bisa jadi yang selama ini menjadikan hidup kita nyaman. Jadilah Anda orang itu yang ikhlas mendoakan kaum muslimin karena manfaatnya kembali kepada Anda. Loh, sangat mungkin loh, Banjarmasin ini atau Indonesia ini secara umum begitu banyak maksiat yang luar biasa, tapi kita tidak Allah tenggelamkan. Tapi kita tidak Allah azab. Kenapa? Ada orang-orang yang doanya ikhlas kayak gini-gini nih. Allah maghfirli. Apalagi Jumat tuh. Aduh, luar biasa itu. Ya, makanya Jumatan itu sangat penting. Perkumpulan yang banyak, perkumpulan yang syar'i, kata Syekh Utsaimin, ad'alil istijabah. Kemungkinan dijawabnya lebih kuat. Makanya ketika imam berdoa, Allah maghfirlil muslimin wal muslimat. Amin. Amin kan? Walaupun enggak harus mengangkat tangan. Tapi jangan sampai kemudian ustadznya itu curang ya. Dia berdoa untuk dirinya sendiri untuk diaminkan. Itu curang itu. Enggak boleh. Rabbik firli wali walidayya. Amin, amin. Nah, itu dia buat diri dia sendiri. Boleh sih. Tapi kan culas aja gitu. Berdoalah untuk kaum muslimin. Oh ya Allah. Ampunilah kaum muslimin. Laki-laki, perempuan. Yang sudah meninggal. Yang masih hidup. Ya. Sangat mungkin karena itulah kemudian ini masih banyak orang baik di muka bumi ini. Hingga kemudian Allah tidak murka dengan begitu banyaknya dosa sebagian di antara kita. Doa ya. Semoga juga berlaku untuk penanya ya. Amin. Izinkan ulun menyampaikan uhibbuka fillah habbakallahu alladzi ahbabtanilah. Ustaduna, bagaimana menyikapi, ntar saya baca dulu ya. Siap, bagus ini. Siap-siap ya Pak ya. Mungkin ada yang tersinggung ya. Bagaimana menyikapi, tentunya ini keresahan pribadi ya. Mudah-mudahan tidak kita dapatkan di banyak masjid kita ya. Minum dulu ya. Ini sudah habis waktunya kayaknya. Bagaimana kalau kita pending ya? Bagaimana menyikapi ketika ada saudara kita muslim yang berbeda pemahaman? Ikut sholat berjamaah di masjid kita dan berperilaku dengan sengaja, membaca Al-Fatihah dengan keras. Kalau dia imam ya gak apa-apa ya. Ini kalau jamaah jadi masalah ya. Bersalaman setelah salam ya. Jadi sengaja ya. Alhamdulillah Rahmanirrahim Maliki Amin. Saya pernah dapati orang seperti itu. Itu betul-betul mengganggu sebenarnya. Ya. Cukupkan untuk diri Anda. Ini kita tidak tahu niatnya ya. Ini kita tidak tahu niatnya ya. Apakah pengen ngajak ribut? Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun baca dulu ya. Karena sebagian kita, bahkan ulun dengan teman-teman kalau safar, ya kita sholat di Masjid Muhammadiyah, sholat di Masjid NU, biasa aja. Enggak kemudian sengaja menampilkan apa yang kita yakini. Misalnya sebagian kita mengambil pendapat, yakni ketika tahiyat jarinya digerak-gerakin, mereka misalnya enggak gitu ya. Kan enggak juga ya. At-tahiyyatulillah. Kan enggak ya. Misal gitu ya. Atau ketika kita sholat di Masjid NU, Masjid Muhammadiyah, di mana mungkin mereka tidak seperti kita misalnya tampilannya gitu ya. Misalnya kita menjaga celana di atas mata kaki. Enggak juga ketika kita sholat gitu. Kan enggak ya. Biasa aja dong. Atau ketika sholat, mentang-mentang kita melihara jenggot. Allahu Akbar. Kan enggak ya. Itu namanya ngajak ribut. Iya. Ulun pernah ya, ini pengalaman pribadi, ketika di Lombok, disuruh jadi imam di Masjid NU, bismillah saya nyaringkan. Itulah fikih yang harus Anda pelajari. Sama seperti kita misalnya, sedang safar, kita tahu datang ke Masjid Muhammadiyah, kita tahu datang ke Masjid NU misalnya. Dan di masjid kita juga terjadi kok, saf awal biasanya, itu adalah para tetua masjid kita yang di situ. Kita menyamping aja gak apa-apa. Betul, semangat untuk beribadah saf awal betul. Tapi ingat, kita sekarang lagi di rumah, Allah cuma yang menguasai orang. Ya ke kanan kayak ke kiri, kayak ini enggak langsung di belakang imam. Wah, dicolok orang mata itu ngajak ribut namanya. Jangan ya. Iya, jangan sampai perbedaan fikih seperti ini kemudian kita ribut sama orang. Contoh kayak kejadian tadi itu gara-gara dia merasa, si muadzin merasa bahwasanya imam itu mematikan mic dia sampai ngebunuh. Ya Allah, gimana itu? Coba pian tadi seperti ini. Pian kemudian tusuk-tusuk hidung mereka. Enggak keluar pian dari masjid itu, mati. Ini sebaliknya. Jangan ngajak ribut ya. Perbedaan fikih biasa lah ya. Tapi jangan kemudian sengaja berperilaku agar kemudian Anda jadi pusat perhatian atau kemudian nyari ribut. Jangan. Biasa aja. Wallahu alam bissawab. Kita sholat sama-sama. Teman-teman yang tentunya biasa safar dengan lu, ya kita sholat dimanapun. Adzan berkumandang langsung stop. Atau belum adzan berkumandang cari masjid. Dan tidak sedikit, entah itu Masjid Muhammadiyah, Masjid NU, biasa aja ikut sholat sama kaum muslimin. Lawan kita sama-sama muslim kok. Tapi jangan nyari ribut. Biasa aja. Wallahu alam bissawab. Ketika wudu misalnya, ketika wudu. Mereka cuma begini misalnya. Anda ketika wudu. Ribut. Biasa aja. Allah, ya Allah. Aduh, ya Allah. Ada-ada aja ya. Membaca Al-Fatihah dengan suara keras, bersalaman setelah salam, dan membaca zikir dengan suara serta menggunakan tasbih. Ya, ini ngajak ribut namanya. Ya. Anda ikut pendapat, boleh menggunakan tasbih, terserah Anda. Tapi jangan kemudian tampilkan ke teman-teman, subhanallah, subhanallah. Kan enggak juga, biasa aja lah. Anda meyakini, atau Anda, ini kita ingin berbaik sangka dulu. Saya tidak ingin garis bawahi kata-kata sengajanya. Bisa jadi seorang itu hafalannya sudah mulai lemah, tasbih itu membantu. Ini jalan keluar memang. Atau kemudian ada yang zaman sekarang itu zikir yang rada, bukan dulu tuh yang cetak-cetak, tak tak tak tak itu ribut. Sekarang sudah digital, tinggal dipencet sedikit angkanya keluar. Ya, tapi kalau kita masih bagus ingatan kita, maka dengan jari jemari ini cukup, dengan ruas jari jemari ini cukup. Dan disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad, masing-masing mereka akan bersaksi, akan digunakannya mereka untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan membaca zikir dengan suara keras serta menggunakan tasbih. Siap. Seakan ia sengaja agar kita menegurnya. Dan ketika ditegur, pemahamannya salah. Ini perlu pembahasan, gak bisa kita langsung main salahkan. Bahkan akidahnya sesat, waduh, justru dia balik menyerang bahwa kitalah yang sesat. Mohon nasihatnya, enggak bisa saya kasih nasihat ini. Ini orang ngajak ribut. Bahasan kita, kita harus bersatu, bersatu padu. Makanya lu sebutkan tadi, dua atau tiga kali lu sebutkan, berkaitan dengan fikih misalnya, kita lebih berlapang dada. Tapi kalau perkara akidah, itu enggak bisa ditawan. Wallahu alam bissawab. Tapi jangan sampai kemudian, katakanlah kita berbeda, satu orang ketika i'tidal kembali bersedekap, yang lain tidak. Atau bahkan sepanjang sholat dia irsal tidak bersedekap, yang lain tidak. Maka ini adalah yakni perkara yang kita yakni berlapang dada dengannya. Cuman enggak usah juga kemudian Anda ingin cari-cari masalah. Itu pendapatnya Anda ambil, monggo. Yang lain tidak melakukan, enggak ada masalah. Entang-entang Anda misalnya untuk pakaian misalnya Anda tidak menjaganya di atas mata kaki, Anda betul-betul bahkan menginjaknya tapi sengaja gitu. Jalan mundar-mandir dengan Anda ngepel gitu ya. Wah, ini kan ngajak ribut namanya. Jangan seperti itu ya. Kita sama kaum muslimin, maka kalau soal akidah enggak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau soal perkara ibadah, Nabi Muhammad memang mengajarkan berbagai macam cara, maka kita lebih berlapang dada. Walaupun jangan sampai ketika kita mengambil pendapat fikih itu, kita mengambil pendapat yang paling mudah, enggak. Sebisa mungkin yang paling kuat. Bahkan patokannya adalah jumhur para ulama mengatakan apa, itu yang kita ikut. Karena kita ini semuanya penuntut ilmu, kita ini semuanya muqallid, kita hanya taklid kok. Tapi bertaklidlah dengan ilmu. Dengan ilmu seorang yang alim. Seorang yang alim yang amanah dengan ilmunya. Ya, semua kita ini taklid kok. Ya, piannya, ya ulunnya sama. Kita bukan mujtahid. Pian mengikuti pendapat seorang ustaz, ustaznya mengikuti pendapat seorang syekh, syekhnya mengikuti pendapat seorang alim atau imam mazhab. Kita hanya ngikut ini. Karena kita tidak punya kemampuan sendiri untuk mengulik firman dan sabda. Enggak, kita enggak punya kemampuan itu. Tapi setidaknya yang kita ikuti betul-betul orang yang amanah dengan ilmunya. Ketika kemudian kita mengambilnya, maka itulah yakni kemampuan yang bisa kita lakukan. Jangankan kita ya, seorang alim saja terkadang selevel Syekh Utsaimin, beliau taklid. Kata beliau, kalau ada pertanyaan masuk banyak dan harus mengeluarkan jawaban cepat, saya langsung buka majmu' fatawa. Enggak buka kitab lain, langsung majmu' fatawa Syekh Ibnu Imam Utsaimin. Apa kalau bukan taklid itu? Langsung sana beliau, karena ini harus cepat keluar. Taklid itu yakni kata para ulama di antara Syekh Utsaimin, ittiba'u man qawluhu laisa bihujjah. Mengikuti seorang yang perkataannya bukan hujjah, itulah taklid. Dan bisa terjadi kepada orang awam rata-rata, dan bahkan terjadi bisa kepada seorang yang ahli ilmu sekalipun. Tapi ingat, jangan sampai kemudian taklid kita ini buta. Pokoknya semua pendapat Imam Syafi'i saja yang saya ikuti, itu buta namanya. Pokoknya pendapat Imam Ahmad saya yang saya ikuti, yang lain pasti salah, udah buta itu namanya. Dalam setiap perkara mesti, khususnya perkara ibadah, ada perkataan yang kuat dari Imam Syafi'i, terkadang lemah, terkadang kuat Imam Ahmad, terkadang lemah. Inilah gunanya kita belajar. Makanya terkadang para ustaz itu hanya menyampaikan kepada pian itu hasil. Karena mohon maaf, pian bukan di level untuk diajarkan kepada pian perdebatan semua mazhab, enggak. Pian langsung hasil. Dan itu berdasarkan kecondongan si ustaz. Selama dia aman dengan ilmunya, menyampaikan kepada argumentasinya, bismillah, di atas ilmu kita berjalan. Jangan sampai kemudian kita kenceng bukan pada tempatnya. Kalau perkara akidah, kita kenceng ya. Tapi kalau perkara fikih, jangan kemudian kencang bukan pada tempatnya. Kayak sekarang misalnya ini, kajian kita dengan live Instagram, live YouTube, ada videonya juga. Sebagian teman gak setuju, gak ada masalah. Berlapang dada aja dong. Yang kita ajarkan sama. Kitab Tauhid sama, Usul Salasah sama. Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah sama semuanya. Hanya sarana kita berbeda. Ini enggak. Waduh, sudah sedikit saling menyalahkan. Allah. Kita ini sedang berpikir masuk ke metaverse, kita sedang berpikir masuk ke TikTok bahkan. Karena masuk TikTok itu enggak harus download aplikasinya tak taunya. Bisa pakai browser. Bikin akun, kemudian kita sebarkan dakwah keluar. Enggak lihat kita yang joget-joget itu enggak lihat. Sebarkan tinggal. Enggak harus ngedownload aplikasinya. Bisa pakai browser. Dan kalau sudah pakai browser, kita enggak masuk ke dalam. Orang sedang memikirkan bagaimana menyebarkan dakwah ini seluas mungkin, bahkan masuk ke hal-hal yang seperti itu. Anda masih kemudian kencang bukan pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan terkadang kita ini, kata Syekh Ibrahim Ruhaili, terkadang sebagian kita itu sama seperti orang takfiri. Hanya penuntut ilmu biasa. Bahkan bukan penuntut ilmu. Pian bukan penuntut ilmu. Gak ada di antara pian yang nyatet dari tadi. Semua kita hanya pendengar ilmu. Tapi subhanallah lagaknya luar biasa. Syekh Shalih Fauzan salah tergelincir aja. Subhanallah kencangnya minta ampun. Kalau memang itu adalah ketergelinciran. Dulu beliau melarang video. Sekarang beliau live. Beliau punya akun YouTube. Beliau punya akun Facebook, walaupun mungkin ada adminnya. Tapi beliau sekarang live dengan video-videonya. Kencang banget orang ini. Sampai kemudian mengatakan ulama sekali Shalih Fauzan tergelincir. Ente siapa memangnya? Subhanallah. Terkadang kita itu persis kayak takfiri. Semuanya salah. Semuanya kafir. Tapi terjadi di lingkup kita. Kata Ustaz Firanda, Anda bisa dengarkan ceramah Ustaz Firanda 2 jam kalau enggak salah, ada perbedaan pendapat kalau enggak salah. Kata beliau, jangan kencang pada bukan pada tempatnya. Kadang-kadang kita bukan pada tempat. Cuman beda yang satu kembali bersedekap setelah i'tidal, yang satu enggak langsung enggak salam bahkan mungkin. Ketika bertemu, iya, memalingkan muka dan berbungkah masam. Betul-betul pas dilihat mukanya, betul-betul adalah mangga belum masak ya. Masam. Ya Allah, salahnya apa ya Allah? Ini perbedaan yang harusnya kita berlapang dada. Walaupun kita ingat tidak boleh bermudah-mudah ya. Jangan tatabu'ur rukhs. Jangan cari pendapat yang paling mudah di antara semua pendapat imam mazhab untuk fikihnya. No, enggak kayak gitu. Sebisa mungkin bahkan yang maksimal. Anda tahu sebagian akhwat itu ngambil pendapat Imam Ahmad. Ulun tahu. Mereka bukan cuma bercadar, mereka pakai sarung tangan. Ya. Bukan cuma bercadar, pakai sarung tangan. Tertutup semua tubuhnya. Pendapat Imam Ahmad. Kencang luar biasa. Tapi dia mampu mengambil itu, yuk, monggo. Tapi jumhur ulama mengatakan, semua aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Berlapang dada kita dengan, ada orang yang mengambil pendapat lebih tinggi. Walaupun mungkin banyak akhwat juga sebenarnya mereka rata-rata pakai sarung tangan. Ketika naik motor. Sarung tangannya juga biasanya adalah sarung tangan yang buat ngangkat rinjing gitu loh. Iya kan? Iya. Kalau dilepas dia tetap nongol tiap-tiap tetap di situ tetap. Tapi istri saya enggak punya. Aduh ya Allah, luar biasa unik ya. Dan masih ulun lihat gitu ya. Ini malas nih saya menyampaikan, tapi sering masih ulun lihat ya. Sebagian jemaah kita, dia dan istrinya, dia sendiri atau istrinya, itu kesana kesini tanpa helm. Ya Allah. Iya, capek nasihatin ya. Gak apa-apa lah, pokoknya kalau kepalanya bocor, syukurin lah ya. Kita harus cari sebab keselamatan, walaupun cuma dekat, walaupun cuma yani beli apa kek di apotek situ, beli apa kek sana, mungkin kue tiaw yang di sana misalnya. Tetap keamanan nomor satu. Di antaranya helm. Tapi kan kita juga enggak lebay itu kan, wah pakai jaket safar, sut, sarung tangan, sepatu, helm cakil, helm full face, sut, kemana? Warung sebelah. Ya kan enggak gitu juga. Maksudnya pakai helm lah. Ini enggak. Anda kira cadar Anda itu mereknya KYT? Pencipian mereknya apa tuh? Sama se. Dan Anda membawa dakwah. Sepeda motor Anda ada tulisan Rifkonnya. Sepeda motor Anda mungkin bahkan masih ada tulisan dakwah sunnahnya. Bukti Anda jamaah sini. Ya terlalu niat kalau ada jamaah dari lain, dia beli Rifkon TV, dia beli stiker dakwah sunnah, pasang kemudian ugal-ugalan. Wah, ya. Kan enggak ya. Tapi ya sudahlah. Ngalih dipadahi. Dan sangat kita sayangkan juga kalau itu terjadi kepada ustadznya. Karena bisa jadi jamaah itu entah akhwat atau ikhwan melakukan ustadznya kayak gitu. Aduh, walaupun sebentar, walaupun keluar, pakai helm. Keamanan untuk Anda. Tugas kita mencari sebab keselamatan. Wallahualam bissawab. Anda tidak pernah tahu yakni madarat akan datang. Ya, keluar dari konteks ya, karena Anda juga bertanya keluar dari tema ya. Tapi itulah selalu ulun ingatkan. Anda sedang membawa nama dakwah. Kita ini dikit, makanya ketahuan. Ciri sekali. Atau naik mobil juga kemudian ngebut, terus ugal-ugalan. Mending stiker Rifkon TV-nya Anda copot. Mending tulisan dakwah sunnahnya Anda copot. Iya. Yeah. Wallahualam bissawab. Wallahualam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini hanya pengingat ya. Karena sebenarnya siapapun di antara kalian adalah perwakilan dari dakwah ini, maka sebisa mungkin kemudian berdakwahlah dengan hal, dengan keadaan, dengan kondisi, dengan adab dan akhlak. Agar orang kemudian tahu itulah akhlak para penuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah. Mudah bermanfaat salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan yang demikian, cukup satu dua orang yang menyikapi, enggak usah satu masjid. Dan kalau sudah mengarah kepada perdebatan, cut, enggak perlu. Anda bukan ulama, ngapain berdebat? Anda semuanya bahkan bukan penuntut ilmu, mohon maaf. Hanya pendengar, ngapain berdebat? Bukan di levelnya. Sudahlah, sampaikan apa adanya, dia terima. Alhamdulillah, enggak, cukup. Mau sholat sini, monggo. Mau sholat sini, monggo. Sebagaimana juga mereka mempersilakan kita sholat di masjid-masjid mereka. Biasa aja udah. Dengan perbedaan fikih. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.